نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله di hari yang berbahagia ini, di hari raya Idul Adha, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Sungguh sangat besar dan sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Hingga Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asbagu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kalian, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Allah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada hamba-hambanya, yang wajib bagi kita semuanya untuk tetap dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur merupakan sebab bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab turunnya azab, sebab turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepadaku, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh azabku sangat pedih. Ayuhal muslimuna ibadallah, ad-dunya darul imtihan wa darul ibtila. Dunia merupakan tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Diciptakannya kematian, diciptakannya kehidupan sebagai ujian supaya diketahui siapa orang yang paling baik amalannya, siapa orang yang paling ikhlas, siapa orang yang paling mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di dunia pasti dan sungguh kita akan mendapatkan ujian. Selesai dari suatu ujian akan berganti kepada ujian yang berikutnya. Selesai ujian tersebut berganti lagi dengan ujian-ujian berikutnya sampai ajal menjemput kita. Apalagi setiap bertambah keimanan kita, semakin besar ujian yang akan kita hadapi. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna asadan nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal yabtagil mu'min bihasabi imanihi. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Para nabi, ujian mereka sangat besar dikarenakan kadar keimanan yang ada pada mereka pun besar. Begitu juga para syahadat, ujian yang dihadapi oleh mereka sangat besar dikarenakan kadar keimanan yang ada pada mereka pun sangat besar. Begitupun orang-orang yang mengikuti jejak para nabi sungguh akan mendapatkan ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman dan tidak akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh jawabannya sama sekali tidak seperti itu. Pasti Allah akan menguji kita. Sehingga Allah lanjutkan ayatnya, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka supaya Allah ketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Dengan adanya ujian akan tersingkap hakikat seorang. Apakah dia jujur dalam keimanannya ataukah dusta dalam keimanannya? Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka mengatakan beriman dalam lisannya, akan tapi sebenarnya mereka berdusta dalam keimanannya. Sehingga Allah mengatakan, wa minan nasi man yakulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Sebenarnya mereka adalah bukan orang-orang yang beriman. Ini bisa tersingkap tatkala adanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan keadaan manusia tatkala mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas ka'da billah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberikan ujian dengan adanya gangguan-gangguan dari manusia dikarenakannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan gangguan manusia tersebut sebagai adab Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang munafikin. Ketika istiqomah di atas keimanan, kemudian ada gangguan-gangguan dari manusia, menjadikan gangguan tersebut seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Ketika mereka mengatakan beriman, Kemudian ada gangguan-gangguan dari orang-orang kafir. Mereka jadikan gangguan tersebut seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kembali kepada kekafiran. Wa idza yaqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Dan apabila mereka bertemu dengan syaitan-syaitannya, teman-temannya daripada orang-orang kafir, mengatakan, kami bersama kalian. Kami mengatakan iman hanya untuk mengolok-olok kaum ini. Ya. Hal ini bisa terlihat dalam perang Ahzab. Idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan pasukan yang sangat banyak, mereka bersekutu untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Orang-orang munafikin ketika melihat keadaan seperti itu, begitu juga orang-orang yang dalam hati ada penyakit, mengatakan janji Allah dan janji Rasulnya itu hanyalah tipuan saja. Tidak kuat dengan adanya gangguan-gangguan manusia ketika mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda hanya dengan orang-orang mukminin. Idra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang mukmin mereka melihat al-ahzab, pasukan musuh yang bersekutu yang jumlahnya sangat banyak sekali. Tidaklah hal itu melainkan bertambah keimanan yang ada pada mereka. Mereka mengatakan, benar apa yang Allah janjikan, benar apa yang Rasulullah SAW janjikan. Dan tidaklah menambah melainkan keimanan yang ada pada mereka. Ini merupakan sifat orang-orang yang beriman. Ketika mendapatkan ujian-ujian, gangguan-gangguan, tatkala istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, tidak menjadikan gangguan-gangguan tersebut seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus berjalan istiqamah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya walaupun manusia membencinya. Walaupun banyak di antara manusia yang memusuhinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, sekali lagi dengan adanya ujian akan terlihat bagaimana hakikat seseorang. Yang namanya ujian pasti akan menimpa kita. Kita lihat para anbiya, para nabi. Mereka adalah orang-orang yang tegar dalam menghadapi ujian-ujian dalam hidupnya. Baik ujian yang menimpa dirinya, ujian yang menimpa keluarganya, ujian yang menimpa anak-anaknya. Sungguh besar kesabaran yang ada pada mereka. Yang hendaknya kita jadikan mereka sebagai panutan kita, suri teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana kokohnya mereka tatkala menghadapi ujian-ujian dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ujiannya sangat luar biasa yang menimpa dirinya. Akan tetapi beliau tetap kokoh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah abadikan dalam ayatnya, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai qudwah, pemimpin, suri teladan. Dan beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah orang yang lurus agamanya. Beliau bukanlah orang-orang musyrik. Ujian yang menimpa dirinya, Walaupun harus dibakar dengan api, beliau tetap kokoh di atas dakwah tauhid, menghancurkan kesyirikan-kesyirikan. Walaupun harus meninggalkan istrinya yang baru melahirkan, anaknya yang didambak-dambakannya, kemudian baru dilahirkan, ditinggalkan di tempat yang gersang, yang tidak ada tanaman, tumbuhan, tidak ada air, tidak ada penghuni ketika itu. Karena kan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau rela melakukannya. Begitu juga ujian yang menimpa anaknya, ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putranya, beliau pun melakukannya sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan perintah Allah dibandingkan perasaan-perasaannya. Sungguh besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela untuk mengorbankan putra yang dicintai, yang disayanginya, sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang besar, tapi Allah katakan inna hada lahul bala'ul mubin, sungguh ini merupakan ujian yang nyata. Sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dahsyatnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan apa yang Allah perintahkan dibandingkan yang lainnya. Dan juga Allah jadikan sebagian kita adalah ujian bagi sebagian yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lainnya. Apakah kalian bersabar dalam menghadapinya? Teman, ujian bagi temannya. Anak, ujian bagi orang tuanya. Apakah mendidik, mengajarkan, mengarahkan ataukah tidak? Begitupun orang tua ujian bagi anaknya. Guru ujian bagi muridnya, murid pun ujian bagi gurunya. Sehingga Allah katakan atasbirun, apakah kalian bersabar dalam menghadapinya? Begitu juga suami ujian bagi istrinya, dan sebaliknya istri ujian bagi suaminya. Apakah istri tersebut istri yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, ataukah istri yang durhaka kepada Allah atau durhaka kepada suaminya? Semuanya ujian. Para ummahat, suami kalian ujian dari kalian. Sejauh mana ketaatan kalian kepada suami-suami kalian? Sejauh mana khidmat kalian kepada suami-suami kalian? Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Sungguh besar keutamaan bagi istri yang senantiasa berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya dengan baik, mentaati perintah-perintah suaminya selama bukan kemaksiatan. Sebaliknya, banyak ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi para perempuan yang durhaka kepada suaminya, tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Sampai Nabi SAW mengatakan inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar ya ra'sarun nisa, wahai segenap para perempuan, aku melihat kalian adalah kebanyakan para penduduk neraka. Ya subhanallah, Nabi SAW menegaskan bahwasannya kebanyakan penduduk neraka itu kaum perempuan. Sampai ada salah seorang di antara mereka bertanya, lima, ya Rasulullah, kenapa demikian ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Dikarenakan kalian banyak melaknat, kalian banyak mencela. Ini sebab yang sangat besar. Kenapa penduduk neraka kebanyakan kaum perempuan dikarenakan banyak mencela? Mencela makanan, mencela anak-anaknya, mencela suaminya, mencela keluarga suaminya. Bahkan banyak hubungan anak dan ibu, anak dan orang tua yang asalnya bagus, dekat, saling memperhatikan, saling mencintai, bisa menjadi bermusuh-musuhan disebabkan istri. Istri yang tidak soleh. Banyak hubungan persaudaraan menjadi retak dikarenakan istri. Nah, banyak hubungan retak antara anak dengan orang tuanya. Seseorang yang asalnya masya Allah berbakti kepada kedua orang tuanya, memperhatikan kedua orang tuanya, ketika menikah dengan seorang perempuan menjadi durhaka kepada orang tuanya. Sehingga hendaklah para istri memperhatikan masalah ini. Jangan sampai menjadi sebab retaknya hubungan antara anak dengan orang tuanya. Jangan sampai menghalang-halangi anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai menjadi retak hubungan keluarga yang ada pada suaminya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar tentang ciri-ciri perempuan yang solehah. Ayu nisa'i khair. Ditanya Rasulullah SAW, perempuan mana yang paling baik? Rasulullah menjawab, allati tasurruhu idza nadara. Perempuan yang menyenangkan suami tatkala melihatnya. Suami senang tatkala melihatnya. Dengan berpenampilan baik di hadapan suaminya. Berpenampilan menarik di hadapan suaminya. Tidak membelakangkan matanya kepada suaminya. Tidak membentak-bentak suaminya. Tidak mencela, mencaci maki suaminya. Istri yang menyenangkan suami tatkala melihatnya. Wa tuti'uhu idza amara. Istri yang mentaati suami tatkala memerintahkannya. Perintah apapun dari suaminya, selama itu bukan kemaksiatan, maka sang istri hendaklah melaksanakannya. Tentunya kalau dia mampu untuk melaksanakannya. Yang ketiga, wala tukhalifu fi mali wa nafsi bima yakrah. Tidak menyelisihi suami baik pada harta dan dirinya. Senantiasa menjaga harta suaminya, menjaga dirinya tatkala suami tidak ada di rumahnya. Ini merupakan cerminan istri yang solehah. Tinggal introspeksi, wahai para ummahat, apakah ada ciri-ciri tersebut pada diri-diri antunna sekalian. Kalau seandainya belum ada, maka hendaklah berusaha agar ciri-ciri tersebut ada, sehingga menjadi perempuan yang solehah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga dari pintu surga yang mana saja. Kalau seandainya ada ciri-ciri tersebut, maka hendaklah kita tingkatkan supaya derajat kita semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada semua ikhwah yang hadir di sini, yang pertama jangan dulu beranjak kemana-mana karena setelah ini insya Allah ada konsumsi ala kadarnya dari panitia. Kemudian yang kedua, afwan, untuk yang mengetahui atau menyimpan label kambing di kresek putih yang belum dipasang, jumlahnya ada 7 ekor, ini ada di siapa? Kalau misalnya ada yang menemukan, tolong segera hubungi Abu Hilyah atau Ibnu Ahmad. Ya, sekali lagi, untuk yang